Yuk, palapa. Yang di sebelah kiri kita goyang lagi ya. Halo. Matur sebelah duluan. Yang di sebelah kanan kita goyang semua. Jelas ku butuh. tapi